Saben bengi aku kaya so turu, kaya so turu. Mikir no awamu aku kaya so turu, kaya so turu. Kelingan awamu. Saben bengi